Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah ad-durusul muhimmah li'amatil ummah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan penjelasan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum atau terdapat di dalam surat Al-Fil. Yang mana surat Al-Fil merupakan surat yang masyhurah, yang hampir semuanya kita menghafalnya. Namun perlu juga kita mengetahui apa kandungan isi daripada surat Al-Fil tersebut. Al-Fil artinya adalah gajah. Dinamakan dengan surat ini, dinamakan dengan Al-Fil, itu gajah, karena menyebutkan di dalamnya tragedi atau kisah yang sangat memilukan, dan juga kisah atau tragedi yang sangat mengerikan, yaitu Raja Abrahah dan juga pasukan-pasukannya dikenal dengan pasukan gajah hendak menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram. Namun di tengah perjalanan mereka tidak sampai kepada tujuannya, Allah subhanahu wa ta'ala palingkan gajah-gajah tadi manakala hendak diarahkan ke arah Ka'bah atau Makkah, langsung mereka semuanya berpaling, tidak mau. Namun kalau diarahkan ke Yaman, berjalan cepat gajah tersebut. Naam. Jadi kisah nanti akan kita baca satu persatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Jadi kisah ini terjadi, nah barakallahu fikum, nanti sebelum dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saat itu yang berkuasa di Mekah, nah pemimpinnya istilahnya adalah ketua kabilah atau marganya adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan terus terang saat itu ketika melihat tentara yang sangat besar, tentara Abroha, Abdul Muthalib pun menyerah dan pasrah, menghimbau masyarakat setempat agar naik ke gunung-gunung menyelamatkan diri, para wanita, orang-orang tua, intinya semuanya biar selamat diperintahkan untuk naik ke gunung, nah menyelamatkan diri dari tentara-tentara yang sangat ganas tadi, tentara gajah. Tentara tersebut dipimpin oleh gajah yang paling besar, itu gajahnya Abroha, namanya Mahmud. Namanya siapa? Mahmud. Nah, barakallahu fikum, gajahnya Abroha dikenal dengan Mahmud. Saat itu Abroha berkuasa di Yaman. Berkuasa di Yaman. Wa illa aslinya Abroha ini berasal dari Habasyah, Ethiopia. Berasal dari mana? Habasyah, Ethiopia. Kemudian di Yaman ingin membuat apa? Ka'bah tandingan. Mengajak manusia untuk haji ke situ, padahal kanisah yaitu gereja dikenal dengan Al-Qulais, namanya Al-Qulais. Nah, barakallahu fikum, kisahnya panjang lebar, ujung-ujungnya sekarang barakallahu fikum di daerah Sana'a, ibu kota Yaman. Nah, ada kisah yang mereka sebutkan bahwasannya dulunya itu adalah Ka'bah yang dibangun oleh Abroha, tapi dihancurkan, sekarang dijadikan apa? Nah, barakallahu fikum, masbalah, tempat untuk tempat sampah. Nah, barakallahu fikum. Nah, nanti kita akan lihat apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Surat Al-Fil, surat Al-Fil. Al-Fil ini surat yang dikenal dengan apa tadi? Gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana yang telah dilakukan oleh Rabbmu terhadap ashabil fil, yaitu tentara-tentara atau pasukan-pasukan gajah. Jadi lahirnya Rasulullah SAW dikenal dengan apa? Amul Fil, tahun gajah. Nah, karena terjadinya ini sebelum Rasulullah lahir. Nah, kemudian apa posisinya? Bukan berarti Rasulullah yang dikabarkan keliru, tidak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan asar, bekas-bekas tragedi kejadian tersebut seakan-akan beliau melihatnya langsung. Nah, jadi walaupun saat itu Rasulullah enggak menyaksikan, enggak ada di tempat tersebut, namun Rasulullah apa? Menyaksikan enam bekas-bekas pengaruh daripada enam tentara gajah tersebut seakan-akan Rasulullah melihatnya. Nah, nanti akan kita lihat barakallahu fikum, kita baca dulu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau mengetahui, melihat bagaimana Rabbmu telah memperlakukan tentara-tentara atau pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan usaha mereka, makar mereka berada di dalam kesesatan, kerusakan, kehancuran, kerugian? Wa arsala alaihim tayran ababil. Perhatikan baik-baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk menghantam mereka, menghancurkan mereka, burung yang berbondong-bondong. Jadi yang tepat nama burungnya bukan ababil. Mungkin tersebar di masyarakat awam, nah burung yang telah menghancurkan tentara Abraha adalah burung ababil, itu keliru. Ababil itu adalah makna daripada apa? Kumpulan segerombolan burung-burung kecil atau segerombolan burung. Jadi bukan burung ababil ya. Na'am barakallahu fikum. Intinya Allah Subhanahu wa taala mengutus na'am barakallahu fikum burung-burung berbondong-bondong. Nah, disebutkan dalam tafsirannya masing-masing burung membawa tiga batu. Tiga batu di paruhnya satu, di cakarnya kedua, cakarnya dua, kakinya itu dua, kanan sama kiri sama di paruhnya. Nah, nanti akan kita lihat nanti barakallahu fikum. Tarmihim bihijaratin min sijjil. Yang mana burung-burung tersebut melempari pasukan gajah tadi itu dengan bebatuan dari api neraka. Maksudnya sijil di sini adalah apa? Adalah tanah yang sudah matang. Jadi semacam batu bata yang panas itu. Nah ya. Nah barakallahu fikum, nanti akan kita lewati juga penjelasannya. Intinya apa? Intinya batu-batu dari neraka dilemparkan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Akhirnya lemparan batu-batu tadi Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Maksudnya mereka begitu kena batu hancur. Dagingnya berjatuhan. Abraha kena juga. Dia lari, dia lari ingin menyelamatkan diri, tapi ternyata enggak sampai tujuan meninggal dunia. Naam, barakallahu fikum, itu Abraha. Naam. Ini tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala masih apa? Melindungi Baitullahil Haram, Ka'bah Baitullahil Haram. Karena na'am barakallahu fikum hafizakumullah, nanti di akhir zaman ketika sudah tidak ada lagi kalimat la ilaha illallah diucapkan, enggak ada lagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah pun akan dihancurkan oleh seorang oknum dari Habasyah Ethiopia. Nah, siapa orang ini? Dikenal dengan siapa yang menghancurkan Ka'bah di akhir zaman ini nanti? Dia berasal dari Ethiopia, Habasyah. Siapa namanya yang akan menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman? Dulu pernah ingin dihancurkan oleh Abraha dan tentaranya, tapi enggak berhasil. Mahmud saja mati. Mahmud itu maksudnya gajah yang paling besar itu ya. Gajahnya Abraha yang paling besar namanya Mahmud. Nanti disebutkan membawa pasukan berapa? 6-13 gajah-gajah yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, itu aja mati. Abraha mau lari pun mati juga. Nah, tapi nanti di akhir zaman ketika enggak ada lagi kalimat la ilaha illallah, nah barakallahu fikum, enggak ada lagi orang beriman, akan datang orang yang dikenal dengan apa? Betisnya kecil. Orangnya hitam, berasal dari Habasyah Ethiopia, menghancurkan Ka'bah, batu-batanya dicabut satu persatu, bayangkan. Enggak ada yang na'am barakallahu fikum melawan, enggak ada juga yang menghalau, karena Allah Ta'ala sudah takdirkan di saat itu. Siapa ini? Siapa namanya? Yang mau yang menghancurkan Ka'bah nanti di akhir zaman? Ewa? Ewa Abdurrazak? Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am. Ewa Yusuf? Hah? apa du suwaiqatain. Ingat-ingat cara mengucapkannya jangan keliru ya. Du suwaiqatain. Suwaiqah tasghir li saqah. Saqah itu betis. Suwaiqah betis kecil. Suwaiqatain dua betis kecil. Jadi orang tersebut, oknum tersebut dikenal dengan du suwaiqatain. Ya Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, yukharribul Ka'bah yaumal qiyamah du suwaiqatain. Wa fi riwayah min Habasyah. Nah, barakallahu fikum, bahwasanya nanti akan menghancurkan Ka'bah dari kiamat du suwaiqatain dari Habasyah, dari Ethiopia. Ethiopia itu negara Ethiopia itu terkenal kulitnya kulit hitam, seperti negara Somalia. Paham ya? Kulit hitam barakallahu fikum. Nah, itu nanti akan menghancurkan Ka'bah di akhir zaman. Karena apa? Karena sudah tidak ada kalimat la ilaha illallah diucapkan lagi di muka bumi ini. Mohon salah ya, ingat-ingat ya. Du suwaiqatain. Du suwaiqatain. Naam. Coba antum ucapkan. Hah? Ewa, du suwaiqatain antum? Ewa, du suwaiqatain itu naam, diingat-ingat ya, kita lihat di sini. Tasmiyatus surah, penamaan surat ini sumiyat suratul fil, dinamakan surat al-fil. Liftitahiha bitadzkir bi qisati ashabil fil. Dikarenakan diawali, dibuka dengan apa? Nah, barakallahu fikum, mengenang atau menyebutkan tentang kisah ashabil fil, yaitu tentang tentara-tentara pasukan-pasukan gajah. Nah, ingat-ingat ya, saat itu di Mekah ya, yang menguasai dalam artian menjaga Syekh Qabilahnya, marganya di situ syekhnya adalah Abdul Muthalib. Nah, walaupun agamanya bukan agama Islam, tapi mereka sangat menghormati terhadap apa Baitul Haram, Ka'bah tersebut, menghormati. Nah, dan bahkan apa sebelumnya, enam unta-untanya Abdul Muthalib pun sempat diambil oleh Abraha. Nah, akhirnya mengutuslah suatu utusan ke Abraha. Nah, adapun kalau untuk masalah unta-unta kembalikan, kata Abdul Muthalib. Tapi kalau kalian tetap bersikeras untuk menghancurkan Ka'bah, itu urusan kalian. Ka'bah ini adalah milik Rabbul Alamin. Dialah yang akan menjaganya, kata Abdul Muthalib. Walaupun agamanya ke Islam, tapi yakin Allah Ta'ala akan menjaganya. Ternyata benar. Nam dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar kisah saja. Nah, barakallahu fikum. Ada di kitab yang sangat bagus, sana baca sekilas itu. Kisah seorang badui. Suatu ketika badui tersebut sholat di belakang seorang imam membaca surat Al-Baqarah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian surat Al-Baqarah itu kan panjang. Nah, orang badui tadi capek berada di belakang imam tersebut. Panjang lebar, kemudian kok lama sekali selesainya. Ternyata di esok harinya dia sholat lagi di belakang imam itu membaca surat Al-Fil. Nah, barakallahu fikum. Nah, orang badui ini mengira Al-Fil itu gajah. Gajah ini lebih besar daripada Al-Baqarah. Paham ya? Gajah lebih besar daripada Al-Baqarah, sapi betina. Nah, dia mengira seperti itu, akhirnya dia lari enggak jadi sholat. Nah, barakallahu fikum, kitabnya di sana nanti bisa dilihat sendiri sana itu ya. Nah, barakallahu fikum, kitab apa itu? Naam, akhbaru al-hamqa wal mughafalin, itu kabar tentang orang-orang yang naam tolol dan orang-orang yang lalai, maksudnya orang-orang yang bodoh. Naam, barakallahu fikum. Jadi itu kisah aja ya, sekedar kisah aja. Wa illa barakallahu fikum, kembali pada pembahasan kita. Naam, munasabatuha lima qablaha. Kecocokan, kesesuaian terhadap yang sebelumnya. Sebelumnya surat apa sih? Surat Al-Humazah. Surat apa? Al-Humazah. Surat berkaitan masalah, nah, bahayanya orang-orang yang suka mengumpat. Nah, kecocokannya apa? Zakarallah subhanahu fi surat as-sabiqah Al-Humazah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat yang sebelumnya, yang telah lewat, Al-Humazah. Halal hammazin lammaz alladhi jama'a malan wa ta'azzaza bimalihi. Artinya apa? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan pada surat yang sebelumnya, dalam surat Al-Humazah, tentang keadaan Al-Hammaz, orang yang suka mengumpat. Al-Lammaz, orang yang suka menghina, mencaci maki dengan kedipan matanya atau dengan isyarat-isyarat tangannya. Alladhi jama'a malan wa ta'azzaza bimalih. Yaitu orang yang apa? Yang senantiasa mengumpulkan harta dan merasa mulia dengan hartanya, menganggap hartanya bisa membuat kekal di dunia. Allah musta'an. Wa afada ta'ala, perhatikan baik-baik itu ya. Wa afada ta'ala annal mala la yughni minallahi syai'a. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah, memberikan bimbingan dan arahan bahwasanya harta itu tidak bisa, nah barakallahu fikum, memberikan apa? Kekayaan tidak bisa menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun enggak bisa. Harta sebanyak apapun hartanya, kalaupun seandainya dia misalkan masuk neraka ditebus dengan harta nam sebesar langit, nah barakallahu fikum, atau nam barakallahu fikum sebesar bumi pun enggak akan bisa. Nah, kenapa? Karena memang harta itu pada asalnya kalau seseorang tidak bisa menggunakan pada tempatnya adalah sebagai balak dan petaka. Nah, barakallahu fikum, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Innama nam amwalukum wa auladukum fitnah." Itu ya. Nah, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu fitnah, ujian. Oleh karena itu barakallahu fikum, di sana sudah kami lewati berkali-kali nasihat seorang imam Ali bin Abi Thalib kepada siapa? Kumail bin Ziyad. Kumail bin Ziyad. Ya Kumail, wahai Kumail, innal ilma khairunal mal. Sesungguhnya ilmu itu lebih baik daripada harta. Li'annal ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena ilmu yang akan menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Ya enggak? Antum menjaga harta atau tidak? Ewa, paham ya? Tapi ilmu menjaga kita. Ilmu menjaga kita, na'am barakallahu fikum, na'am, seperti itu. Jadi itu nasihat yang sangat mulia, jangan sampai kita, na'am barakallahu fikum, ambisi kuatnya hanya mengumpulkan harta, jangan. Bukan berarti meninggalkan harta ya, maksudnya jangan sampai kita ambisinya harta terus, pagi harta, sore harta, malam harta, intinya mereka, na'am barakallahu fikum, sampai tertuliskan, na'am, berslogan apa, waktu adalah harta, jangan. Tapi waktu adalah ilmu. Waktu adalah akhirat, barakallahu fikum, na'am. Karena kehidupan kekal kita nanti adalah di akhirat tersebut. Summa dzakara fi hadis surah ad-dalila 'ala dzalik. Kemudian di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil mengenai hal tersebut. Bi iradi qissati ashabil fil, dengan mendatangkan kisah enam ashabil fil, yaitu tentara-tentara atau pasukan-pasukan gajah. Dipimpin oleh siapa tadi? Abrahah Al-Ashram. Abrahah Al-Ashram. Na'am barakallahu fikum, dipimpin oleh Abrahah, kemudian gajah yang paling besar tadi siapa namanya? Siapa? Mahmud. Namanya Mahmud gajahnya Abrahah. Allahu musta'an. Tadi sini. Bi iradi qisati ashabil fil alladziina kaanu ashadda minhum quwwah wa aktsara maalan wa a'dama 'utuwa. Yang mana dahulu mereka itu Abrahah dan pasukannya ini, tentara gajah, mereka adalah orang-orang yang paling kuat kekuatannya dan paling banyak hartanya dan paling besar kesombongannya. Sombong membuat apa? Ka'bah tandingan di Sana'a. Nah, walaupun istilahnya bukan Ka'bah beneran, cuman kanisa, gereja. Paham ya? Membuat apa? Gereja. Naam. Dikenal dengan Al-Qulais. Nanti kita lihat, nanti kita sebutkan kalau enggak salah. Naam. Ayo, naam. Kalau di Al-Fusul fi Suratul Rasul ada juga sana ya, secara globalnya. Naam. Kita lihat di sini, waqad ahlakahumullah waqad ahlakahumullah bi asghari at-tayr wa ad'ah wa ad'afahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, na'am barakallahu fikum, telah membinasakan mereka dengan burung yang paling kecil, wa ad'afihi, dan burung yang paling lemahnya. Burung yang lemah yang kecil bisa menghancurkan mereka, bayangkan. Na'am barakallahu fikum, padahal tentara gajah enggak sembarangan. Antum tahu gajah enggak, antum? Tahu gajah antum? Antum tahu gajah enggak? Tahu? Nah, sebesar itu, besar sekali gajahnya. Ada yang lebih besar lagi tadi, namanya siapa gajah tadi? Mahmud. Namanya siapa Marwan? Mahmud. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Walam yughni anhum maluhum wala adaduhum wala quwwatuhum syai'a. Akan tetapi tidak bisa menolong mereka, harta mereka, jumlah mereka, kekuatan mereka sedikit pun enggak bisa menolong. Bayangkan itu. Karena pertolongan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhalladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Naam. Artinya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Kalau pertolongan Allah taala sudah sampai kepada kita, Walaupun jumlahnya sedikit pun kaum muslimin, enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan. Tapi kalau Allah Ta'ala sudah menghinakan, merendahkan kaum muslimin dengan sebab dosa mereka sendiri, nah siapa lagi yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Enggak ada. Hati-hati barakallahu fikum, sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada segenap kaum mukminin manakala kaum mukminin menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya. Sumber pertolongan yang Allah telah berikan kepada segenap kaum mukminin manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga agamanya. Awa, ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Ahsanta barakallahu fikum, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya wahai orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Telapak-telapak kalian dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Naam, jagalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Naam barakallahu fiikum, ingat-ingat ya. Ayo kita ambil dikit lagi. Al-mufradatu, kosakata-kosakata yang ada di dalam surat Al-Fil ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuk? Bukankah engkau telah memperhatikan dan melihat bagaimana Rabbmu telah memperlakukan? Alam ta'lam? Bukankah engkau telah mengetahui? Wal khitab lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraannya yang diajak bicara Rasulullah. Wa huwa, padahal beliau, wa illam yashhad tilkal waqi'ah, walaupun beliau tidak menyaksikan tragedi kejadian tersebut, lakinnahu syahidun syahidu athariha, akan tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan, nah barakallahu fikum, pengaruh-pengaruh atau bekas-bekas kejadian tragedi tersebut. Faka'annahu ra'aha, seakan-akan Allah Subhanahu, seakan-akan Rasulullah apa, melihatnya dan menyaksikannya. Karena Rasulullah dilahirkan di tahun tersebut, ya kan, Amul Fil, tahun gajah, pada hari apa? Hari Senin, bulan apa? Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Untuk masalah tanggalnya itu ada perselisihan di antara para ulama. Adapun kalau nah hari Senin jelas ya, nah barakallahu fikum diperintahkan atau dianjurkan untuk puasa Senin, karena apa? Karena hari tersebut nah barakallahu fikum yaumun wulidtu fihi wa unzal alayya. Ya kan? Hari yang aku dilahirkan dan diturunkan kepada ku wahyu. Nah barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah alaihi. Ashabul fil. Perhatikan ashabul fil ini, ai Mahmud nih, Mahmud, ingat-ingat. Mahmud ini tentara, nah barakallahu fikum, pasukannya Abroha. Gajah yang paling besar, Mahmud. Wa huwa akbaruha. Mahmud ini yang paling besarnya, gajah aja punya nama. Jadi antum enggak perlu heran kok ada hewan kok punya nama. Itu sudah perkara yang ma'ruf di kalangan orang Arab. Kala jengking aja punya kunyah, kala jengking. Percaya atau enggak? Kala jengking itu punya kunyah. Nah, hati-hati jangan mengira hewan enggak punya kunyah. Nah, seperti singa itu juga punya kunyah, punya nama juga. Paham ya? Kalau singa kunyahnya apa? Fajri. Abu Samah. Usamah namanya. Kalau kunyahnya seringnya apa? Abul Harith. Paham ya? Abul Harith. Kunyah singa. Nah. Kemudian kalau jengking kunyahnya Ummu Iryad. Ummu Iryad. Hati-hati. Jangan kenalan dengan Ummu Iryad. Berbahaya. Kalau jengking. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Itu kalau anda melihat nanti di pelajaran bahasa Arab. Di Mutamimah. Itu sudah disebutkan. Ummu Iryad itu kunyah untuk kalau jengking. Ummu Iryad. Nah. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kaget kok punya nama ya ini Mahmud. Hayawan, kita lihat. Ayy Mahmud wa huwa akbaruha wa ma'ahu nam itna asyar khila. Nah barakallahu fikum. Dan bersama Mahmud tersebut ada 12 apa? 12 gajah. Totalnya berarti berapa? 13-an itu. Sama Mahmudnya ini 13. Mahmudnya paling besar, Mahmudnya ini. Bukan orang ya Mahmud ya, gajah. Wa sahibuha Abroha Malikul Habasyah. Dan pemiliknya adalah Abroha Maliku Habasyah, yaitu Raja Habasyah. Nah barakallahu fikum, Habasyah Ethiopia yang berkuasa dikenal dengan apa? Penguasa Habasyah Ethiopia dikenal dengan apa? Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan nama, itu sebutan bagi penguasa Habasyah Ethiopia. Adapun namanya siapa? Namanya siapa namanya? Siapa? As'amah. Namanya As'amah. Nah, barakallahu fikum, dihafal ya. Dihafal namanya As'amah. Namanya As'amah Muhammad. Namanya As'amah itu nama Raja Najasyi. Raja Najasyi na'am. Kita lihat barakallahu fikum, alam yaj'al kaidahum ay fi hadmil Ka'bah. Naam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka, yaitu tujuan mereka menghancurkan Ka'bah, fi tadlil fi khasaratin wa halakin. Ini. Nah, dijadikan apa? Dalam keadaan mereka berada di atas kerugian, kebangkrutan dan kebinasaan. Nah, kenapa? Karena tentara gajah itu belum sampai tujuan pun sudah apa? Berbalik arah, enggak mau masuk dia. Paham ya? Sudah mendekati Makkah padahal. Tapi kalau diarahkan ke Yaman langsung. Nah, barakallahu fikum, yuharwil, maksudnya langsung lari gitu. Paham ya? Kalau seandainya diarahkan ke Yaman, tapi kalau diarahkan ke Mekah, enggak mau. Nah, tapi di saat itu Allah SWT apa kirim tentara-tentara tadi. Nah, barakallahu fikum, at-tayr kullu matara fil hawa saghiran aw kabiran. Secara bahasa tayr, tayrun itu setiap apa-apa, setiap hewan yang terbang di udara, kecil maupun besar, itu tayr namanya. Oleh karena itu pesawat terbang dikenal dengan apa? Tayratun, karena terbang. Pesawat terbang. Paham ya? Nah, tayratun karena terbang di udara. Kan ya? Kemudian burung tuyur, tayr, tuyur, burung-burung, ya enggak? Nah, barakallahu fikum, nam seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, diungkapkan juga kan orang-orang yang mereka asabiyah fanatik, dinasihati ngayal, bandel, nolak, bangkang, karena dia sudah membela satu kelompok atau satu individu, dinasihati ngayal, akhirnya ngatakan apa kemarin? Anazah walau tarat, kambing walaupun terbang. Paham ya? Jadi kan asabiyahnya fanatik dan kambing tadi itu, walaupun terbang tetap kambing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya walaupun keliru tetap itu ustadku gitu loh. Keliru pun tetap syekhku. Bela-bela terus. Anazah walau tarat. Maksudnya apa? Maksudnya itu walaupun terbang dia tetap dikatakan kambing. Nah, kan orang seperti itu kan keliru. Masa terbang dibilang kambing. Nah, Allah musta'an. Kita lihat di sini. Ababil, jama'atun, jama'atun. Ababil, ingat-ingat, bukan nama burung ini ya, perhatikan baik-baik. Biasanya sebagian orang awam menyangka burung yang telah menghancurkan tentara Abroi, burung ababil katanya. Itu kurang tepat. Ababil maknanya jama'atun, jama'atun. Berbondong-bondong. Jadi burung-burung kecil yang berbondong-bondong, bayangkan. Nah, sijil ay tinun matbukh. Sijil itu adalah apa? Tin, tanah yang sudah matang diolah. Diolah di mana? Di neraka, panasnya bukan main. Nah, buktinya apa? Buktinya gajah tadi setiap kali terlempar oleh nah barakallahu fikum, batu-batu kecil tersebut, tanah yang sudah menjadi batu karena dibakar, diolah tadi itu, nah barakallahu fikum, akhirnya apa? Berjatuhan dagingnya, mati. Nah, barakallahu fikum, kita lihat. Ka'asfim ma'kul. Seperti apa? Seperti daun yang dimakan oleh ulat. Antum tahu ulat atau enggak? Ulat itu lahir dengan lain dengan apa? Ular. Paham ya? Ulat antum tahu? Antum juga tahu ulat? Nah, ini seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tentara Abroha ketika dijatuhi oleh batu-batu neraka tadi itu, barakallahu fikum, enam tanah yang sudah diolah dan matang dari itu, kemudian menjadi batu dilemparkan nah ke tentara-tentara tadi itu apa? Tentara gajah tadi. Seperti apa? Mereka hancur lebur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Aika waraki zar'in, itu yang benar zar'in, Allah alam mana ngecek roknya dua itu enggak ada, yang benar zar'in kurang titik itu. Paham ya? Seperti apa? Dedaunan yang ada pada tanaman, akalat hudawab, yang dimakan oleh enam binatang-binatang, serangga-serangga atau ulat. Wadasatku bi arjuniha, kemudian apa? Diinjak-injak dengan kaki-kakinya. Intinya apa? Intinya hancur lebur bagaikan apa? Daun yang dimakan oleh ulat. Dah itu aja, ngeri sekali. Barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin azan azakumullah, itu kesimpulannya. Ada makna secara ijmal, secara global, insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Nasallahu salamatal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.